Kagak usah banyak bicara, yang penting pandangan kulon berdangdut, pandangan kulon bergoyang. Bareng bersama Cah Proek, artis yang satu ini yang Anda tunggu-tunggu. Yang Anda nanti-nanti. Biar panjenengan kagak penasaran, Ramayana Balauka Soteng, siapa dia kalau bukan? Dwi Ratna Nyu Palapa. Cah Proek memang benar-benar asik. Cah Proek menang memang benar-benar asik. Ya. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini atas kebersamaan dari juragan-juragan kapal. Ada KM Timbul Baru 2, Bapak Darmani. Terima kasih, silahkan bergabung. Ada KM Timbul Baru 3, ada Bapak Jihan. Terima kasih atas kerjasamanya. Ada Bapak Salim dari KM Timbul Baru 4, KM Timbul Baru 5, ada Bapak Asemuri. Ada Timbul Baru 06, ada Bapak Antoro alias Bapak Kenan. Nanti dipersilakan bergabung ya. KM Bunga Mawar, ada Bapak Lori. Spesial ini untuk Wahyu Sejati, Bapak Mulyono ya. Dari Wahyu Sejati satu terima kasih. Seluruh nakoda perahu kecil yang sudah bersama bareng bersama Cah Proek, terima kasih atas bunga-bunga sosial. Thank you. terima kasih. Matur nuwun.